apa kabar suara hati? Sudah lama baru terdengar lagi. Kemana saja suara hati? Tanpa kau sepi rasanya hari. Kabar buruk, apa kabar baik? Yang kau bawa mudah-mudahan baik. Dengar-dengar dunia lapar, lapar sesuatu yang benar. Suara hati, kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi. Kau dengarkan orang-orang yang menari, sebab hidupnya dipacu nafsu. Kau rasakan sakitnya orang yang terlindas oleh derap sepatu pembangun naru. Pembantaian demi kekuasaan yang sejuil. Kau tahukah alam yang kesakitan? Lalu apa yang akan kau suarakan? Suara hati, kenapa pergi? Kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi.